sesensi de ngan kebang kena ini jani kangen tanpa gata bingung kena beli pedi di kudiang jani nganahi unduke nebu kekekene tan si debanan sapa kenyamanis adine Johnny.